بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D sekalian Budi, Pak Lek sekalian Bulik, Kang Mas Bayu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kalau dengan dalu punika menawi kula mboten klentu menika sampun ngancik kawitanipun wulan Rejeb nggih. Sabibaripun Rejeb mangke nuli wulan Sya'ban. Bibar Sya'ban mangke kita sedaya insyaallah ngancik wonten salebetipun wulan Ramadan. Dados kalih wulan malih kanthi izin lan palilahipun Allah Subhanahu wa taala, nalika Allah ganjar yuswa panjang agem kita sedaya insyaallah kita badhe ngancik wonten salebetipun wulan Ramadan. Pramila saking mereka kula ajak-ajak dumateng diri kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para sederek sedaya, kagem kaum muslimin wonten pundi kemawon lenggah nggih, supados enggal-enggal cancu tali wondo samekta ing gati sawega ing diri nggih, nindakaken kathah amalan-amalan sunnah ingkang mbok menawi wonten kalodhangan ingkang sampun kalampahan mboten kita tindakaken. Sing wawune mboten maos Al-Qur'an, Al-Qur'anipun dipun waos. Sing wawune mboten maos kitab nggih, kitab-kitab para ulama dipun kaji malih. Sing wawune mboten sholat sunnah dipun tindakaken. Satemah napa satemah benjang nalika kita sampun ngancik wulan Ramadan, kita sampun anggadahi pakulinan ingkang sae. Mboten kraos abot nindakaken kesaenan-kesaenan. Nggih, sebab para ulama ussalaf dipun sebataken wonten salebetipun kitab Lataiful Ma'arif seratanipun Ali Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Para ulama salaf niku piyambakipun 6 bulan nggih, saderengipun dugi wulan Ramadan piyambakipun sampun samekta ing gati sawega ing diri nggih, meperbabahan hawa songo gitu, maksa jiwa lan raga, ajak-ajak awake niki supados tumindak kesaenan. Amal-amal ingkang wajib, amal-amal ingkang sunnah, sedekah lan nyinaoni hukum-hukum ingkang wonten magepokanipun kalian perkawis fikih wulan Ramadan. Nggih menika pinangka pemet, pinangka pemut nggih, pinangka pepeling kagem kula lan para jamaah sedaya. Salajengipun wonten kalodhangan dalu niki kita badhe lajengaken malih waosan Kitabut Tauhid. Kita sampun ngancik bab ingkang enggal, bab qaulihi ta'ala ayusyriku nama la yakhluqu syai'a, ngantos pungkasanipun ayat. Nggih, menawi kula pareng matur bab niki jlentrehaken bilih sesembahan-sesembahan ingkang dipun ibadahi sakliyane Allah Subhanahu wa taala menika dados sesembahan ingkang ringkih tanpa daya, mboten gadahi daya menapa-menapa. Mila mboten pantes dipun suwuni. Pramila saking menika kita namung ibadah manembah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sekabehe barang, sekabehe makhluk ting sing disuwuni pitulungan, sing diibadahi sakliyane Allah niku kabeh niku mboten gadahi daya napa-napa. Mboten saged maringi waras, mboten saged maringi urip, mboten saged maringi mati. Nggih. Mboten iso gawe sugih, mboten iso gawe nggih udan dados mandhap lan sak pituruhipun. Ananging sedanten kala wau mapan wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten bab niki dipun sebataken ayat nggih. Papan wonten surat Al-A'raf. Ayatipun 191 ngantos 192. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ayusyrikuuna ma la yakhluqu syai'a. Ayusyrikuuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Ayusyrikuuna ma la yakhluqu syai'a. Apa dheweke iku padha manembah marang sawijining makhluk kang ora bisa nyipta apa-apa. Apa sedanten sesembahan saliyane Allah niku mboten saged nyipta napa-napa. Napa melih kok menehi rejeki, nggih. Jin, setan, iblis bekasaan ingkang mapan wonten sakurepeing langit sak lumahing jagat. Niku menawi piyambakipun menika bersatu padu, nggih, manunggal dados setunggal jin, setan, iblis, laknat gojleng-gojleng padha gegojekan, manunggal dados setunggal, nggih, pindha janget kinatelon. Niku nyipta dele siji sing gedene sak ucret niku ditandur kok isoh tukul, mboten saged nyipta dele siji. Napa melih maringi rezeki, napa melih maringi janji bakal nggawe napa niki mulya uripe wonten ngalam donya wonten alam akhirat. Nggih niku sedanten ngaya woro. Allah ingkang nyipta dele, Allah ingkang ngecat lombok. Allah sing dene sesembahan saliyane Allah la yakhluqu syai'a niku mboten saged nyipta napa-napa. Ora iso gawe apa-apa. Niku pangandikanipun Allah. Wa hum yukhlaqun ananging sekabehi sesembahan saliyane Allah dheweke iki njedhul ten ngalam donya sebab dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Napa jin, napa setan, napa iblis, nggih, napa kayu, watu, jimat lan sanes-sanesipun niku mboten saged nyipta napa-napa ananging dheweke njedhul wonten ngalam donya sebab dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasra lan sesembahan saliyane Allah niku mboten saged menehi pitulungan napa-napa marang wong sing nyembah marang dheweke niku. Nggih. Jenengan nyembah kalih Nyiroro Kidul jenengan diparingi gerah dening Allah Subhanahu wa taala. Nyiroro Kidul mboten iso menehi waras. Jenengan nyembah karo Semar, jenengan diwenehi lara gatel, Semar niku lho ora iso menehi waras. Ingkang maringi kesarasan, ingkang maringi napa niki jenenge sehat, nggih. Jati waloya, waloya tengahing nirmala menika namung Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una lahum nasra. Ora bisa menehi tetulung. Wala anfusahum yansurun lan ora bisa tetulung marang awake dhewe. Nulungi wong liya ya ora iso, nulungi awake dhewe nggih mboten saged. Cinten niku sekabehi sesembahan sing disembah saliyane Allah. Ora iso nulungi awake dhewe, napa melih nulungi wong liya mboten saged. Ingkang saged maringi pitulungan, ingkang saged menehi waras, ingkang saged maringi gesang, pejah, sugih, melarat, menika namung Allah Subhanahu wa taala. Menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Al-A'raf ayatipun 191 ngantos 192. Saking ayat niki kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Bayanipun tiang-tiang ingkang musyrik. Tiang-tiang ingkang manembah dumateng saliyane Allah. Napa niku rupa jin setan, napa niku rupa jimat, napa niku rupa dukun, napa niku rupa kayu, watu, geni, srengenge, bulan. Napa meleh? Sing disembah menungso niku. Resan gitu. Wit gedhe lan sak piturutipun kathah sanget. Sebab sesembahan saliyane Allah niku ora mboten saged nyipta, mboten iso nulungi awake dhewe, mboten saged nulungi wong liya. Kok disembah? Niku nak wong bodho. Bodho lunga-lungu kaya kebo pakanane suket ijo. Royo, royo. Yelo kados nate sampun kita aturaken wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan nggih, ingkang sampun kepengker Abu Jahal. Niku gelar peparingi Allah kagem Abu Jahal. Abu Jahal niku maknane bapake kebodohan. Simbol kebodohan, lambangipun bodoh. Mongko Abu Jahal niku wong sing gagah, dhuwur, pitekso, nggih. Napa niku jenenge ganteng, tur nggih sugih blegedhu, dhewe dadi senopati perang, nggih tur dadi bisnismen nggih, juragan. Tur nggadahi kalungguhan, nggadahi derajat pangkat. pinter mengatur strategi perang. Ning dheweke diparingi gelar dening Allah Abu Jahal. Nggih, lambange kebodohan. Sebab napa dheweke itu mindak syirik. Sami penjaman sak menika menawi wonten menungso lahir ten ngalam donya lajeng piyambakipun sekolah TK wit PAUD nggih ngagum PAUD lho niku. PAUD sadurunge PAUD niku napa? Pendidikan sederinge PAUD niku napa nggih? Enten mboten? Enten nok jenenge napa kula mboten. Napa Mas? Homeschooling niku malah ora sak ngisore PAUD nggih. PAUD TK SD SMP SMA. Sarjana S1 S2 S3. Jadi dokter, terus jadi asisten profesor, terus jadi profesor. Gelar ini pun sundul, mentok. Mboten enten sekolah sing menerima pendaftaran profesor nih. Kula ajeng daftar sekolah, ijazah terakhir kula profesor. Oh, pun telas Mas sekolah. Sampeyan pun rampung sekolah. Ning nek dheweke sing pinter njolo langit niku wau, nggih ngantek sirahe botak brodol rambute mergo kakean mikir, tesih tumindak syirik. Dheweke dadi wong sing bodho. Sebab napa manembah marang sakliyane Allah, zat brahala sing boten saged nyipta, boten saged nulungi awake dhewe napa malah nulungi tiyang sanes. Nggih, mila kita aturaken ugi wonten pepanggihan ingkang sampun kepengker Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nalika mirsani kaum niku padha manembah marang brahala. Nggih brahala sing kathah enten sing gedhe dhewe enten brahala-brahala cilik. Brahala-brahala cilik niku dipetheli gulune. Potol tampis, tumpes tanpa sisa. Kantun setunggal brahala sing paling gedhe. Petheli niku dikalungke teng gulune brahala sing gedhe. Nggih. Terus Nabiullah Ibrahim dirangket dening wadya balane raja Namrud. Dirangket disuwunke raja Namrud, "Kowe sing ngetoki gulune sesembahanku iki. Nggih, Tuhanku iki kok gulune kok ido ilang iki sing ngetoki sapa?" ngoten iki. Nabi Ibrahim matur ngoten iki. "Lah niku sing ngetoki kan brahala sing paling gedhe niku. Buktine apa? Buktine petele enten gulune brahala sing gedhe niku." Raja Namrud niki kandha ngoten iki. "Han kaya wara kowe. Brahala kok iso meteli gulune brahala liyane iki apa ana?" ngoten niku. Terus Nabiullah Ibrahim matur, "Lah nek brahala niku dipetheli gulune wae ra iso endo, brahala sing gedhe ya ora iso nulungi brahara liyane. Lah kok sampeyan nyembah marang brahala sing ora iso menehi pitulungan napa-napa? Brahala sing begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita niku lho. Sing mboten saged obah, kok disembah dijaluki pitulungan. Wis sing weng brahalane napa sampeyan?" ngene. Wan kata ar-rajul. Nggih, pramila wong-wong musyrikin, wong sing nyembah jimat, kayu, watu, menehi sesajen nang ngisor wit gedhe. Nggih, arep gawe omahe dadak ngobong menyan, nggih. Blandare ditaleni mori diganduli napa? Degan nggih. Ganduli degan. Ganduli napa malih? Jarik kalih pari gitu. Niku supaya omahe ora gawat kepati-pati kula matur nggih. Jenengan damel omah. Nggih, sing waune omah niku aman, tentram, nyaman, jaya merdeka. Ning gandeng jenengan ngobong menyan, diganduli degan, diganduli pari, ganduli jarik, diobongke menyan, komat kami niku omah dadi gawat. Niku ateges jenengan nembe ngundang tekane setan. Naudzubillah min dzalik. Setan niku mboten iso menehi paedah napa-napa. Mboten saged menehi rejeki, mboten saged menehi kesarasan. Mila wong-wong ingkang tumindak syirik, dawuhipun Allah menika tiang-tiang ingkang bodho. Na'udzubillahi minal bodho. Sanian ingkang angka kalih. Itsbatu ajzil ma'budina ghairallah. Nggih, bilih sesembahan sakliyane Allah rupa brahala, kayu, watu, jim, setan lan sak piturutipun menika ajis. Ringkih tanpa daya. Mboten gadahi panguwasa napa-napa babar blas. Napa menika ajeng nyembadani penyuwunan wong gulune diketok petel meneng wae kok ngene. Brahala niku. Resan niku dek kapan niku kula enten angin ribut. Angin ribut napa angin puting beliung nggih, selera taun ngamuk wut. Niku resan nggih, wit gedhe sing dibuntel mori putih niku ten pinggir kali niku sempal dadi sewalang-walang niku. Wit gedhe sing diobongi menyanten mriku sing dijaluki pitulungan niku sempal. Kula kalih kanca-kanca brigas niku sowan mereka nggih, melathoki wit gedhe niku. Dirajang-rajang kaya berambang, diiris-iris kaya buncis. Lah niku warga sing nonton niku mboten gelem ngewangi ming nonton kok kaduan, waduh kok resan niku kok dirajang-rajang kaya berambang, diiris-iris kaya buncis, kok tidak bisa melawan apa-apa gitu. Ngoten niku. Dadi ming wit sing wis sempal, sing wis ambruk niku ajeng dembok niku mboten wani. Nggih. Mergane napa? Wedi. Sebab kuwi sing biasane aku ki manembah ning kono kuwi. Biasanya aku ngobong menyang ning kono, biasanya aku njaluk pitulungan ning kono, biasanya nek aku kelengeran nek aku padha lara aku njaluk waras ning ngisor wit gedhe kuwi. Kok saiki wite sempal kok dadi klathoki ya. Aku ora wani nyerah, ngundak kualat. Lah buktine kula sak kanca mboten enten sing mecicil niku nalika mlathoki resan niku. Nggih. Pinangka tandha bilih al-ma'budina ghairallah. Ya sesembahan saliyane Allah niku sesembahan ingkang napa? Ingkang ringkih mboten gadahi kegiatan menapa-menapa. Wa adamu salahiyatihim lil ibadati biddalilil aqli. Nek wis ringkih niku ateges mboten pantes disembah. Lho ngoten niku. Wit gedhe niku mboten pantes disembah. Sebab nek keneng angin sempal, digraji yo meneng wae. Jimat niku digrendo wajur sewalang-walang yo jimate meneng wae. Apa kayak jimat cundrik niku arep digraji mencolot terus nujep matane sing graji. Enten mboten kedadosan ngoten niku. Mboten enten to nggih. Pramila saking menika sesembahan saaliyane Allah menika barang mati sing mboten saged ndayani menapa-menapa. Mila mboten pantes dipun sembah. Niku nek nalare tesih main. Nggih, menawi penggalih kula panjenengan sami tesih wening, ada dasar naluri akal ingkang linambaran dalil syariat menika mesti saged menggalih. Oh, barang-barang mati kuwi ora bisa menehi manfaat lan madharat, mula dheweke ora kena di ibadahi, mboten parang dipun sembah. Menungsa ingkang lantip, ingkang pinter njala langit, ingkang wicaksana, ana ing pamawas, lebda ing pitutur, kiblat ing panembah, piyambake pun namung purun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Syiaripun, jargonipun, sesantinipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Iku sesantinipun ahli tauhid, tiang-tiang ingkang manembah lan ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Baqaulullah taala ayat ingkang angka kalih mapan wonten surat Fatir ayatipun 13 ngantos 15. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Yulijul laila fin nahar, Allah Subhanahu wa taala ingkang lebetaken dalu niku wonten sajroning awan. Awan niku maknane rinten nggih. Allah ingkang nglebetaken dalu wonten sak lebetipun rinten. Rinten niku krama. Nggih ngukune rina. Rina niku ngoko alus, ngukune sing biasa nggih rina niku napa? Awan. Awan niku mboten mendung mboten. Awan niku napa? Siang nggih. Allah Subhanahu wa taala ingkang nglebetaken dalu wonten sak lebetipun rinten utawi rino. Wa yulijun nahara fil lail, lan Allah Subhanahu wa taala ngelebetaken rino, ngelebetaken awan wonten sak lebetipun wengi utawi wayah dalu. Wa sakhara syamsa wal qamara lan Allah Subhanahu wa taala menika nundukake srengenge lan rembulan. Jadi srengenge niku tunduk dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Allah ingkang nundukake srengenge lan rembulan kullu yajri li ajalin musamma. Nggih kekarone niku lumampah gumantung marang napa niki wekdal ingkang sampun dipun tetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Srengenge, kowe nek esuk jedhula, jedhul. Bulan, kowe nek wengi jedhula. Nggih. Pramila nate dipun sebataken nggih. Nabiullah Ibrahim niku nate nantang dumateng Raja Namrud. Nek pancen sampean iki sesembahan, coba srengenge kae digawe jedul saka kula niki sapa ora? Nggih. Mboten saged. Dukun sing paling sekti Mandraguna Jayeng Palugon niku kongkon gawe srengenge jedul saka kula saged mboten. Jin, setan, iblis, dajal, bekasaan sak ngalam donya manunggal dadi siji arep gawe srengenge jedul saking kula mboten saged. Nggih. Niku sampun dipun tetepake dening Allah bila srengenge jedulipun saking wetan angslupipun wonten sisih kulon. Menawi mangke sampun celak dinten kiamat, mangke dipun damel srengenge niku jedul saking kilen angslup wonten wetan. Zalikumullahu rabbukum. Kang kaya mangkono iku sing ditindakake dening pangeranira. Ingkang saged damel wengi, ingkang saged ndamel awan, ingkang saged ngatur mubengi srengenge, ingkang saged ngatur lampahipun rembulan. Ya kuwi pangeranmu, sinten menika Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, Allah menika ingkang murba masesa jagat lan saisinipun. Nggih, godhong nyeblok wayah dalu jam 1 bengi enten godhong kering nyeblok. Kleyang kabur kanginan, mabure ten pundi menika sedanten dipun atur dene Allah Subhanahu wa taala. Napase awake dhewe didamel napa niki menggeh-menggeh nggih. Payah dalu tesih saged ambekan niku dipun atur dene Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tad'una min dunihi ewon dene zat-zat sing sira sembah sing sira suwuni donga sak liyane Allah Subhanahu wa taala ma yamlikuna min qitmir. Dheweke iku ora duwe panguwasa babar blas senadyan gedhene sak kitmir. Kitmir niku napa? Kitmir niku menawi kula panjenengan sedaya dahar kurma, kurma niku mengke wonten isine. Mengke isine kurma. Lah enten gen isi kurma niku wonten kulit kados plastik tipis niku dipun wastani kitmir. Nggih. Dadi sesembahan sak liyane Allah niku mboten nggadahi senadian sakit mir. Nggih. Sedanten makhluk ingkang wonten sak kureping langit sak lumahing jagat menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Zat saliyane Allah mboten gadahi napa-napa senadian sakit mir. Kok arep ngaku-ngaku dadi Tuhan. Arep ngaku-ngaku dadi sesembahan. Nggih. Walladzina tad'una min duni lan zat sing sira suwuni donga sakliyane Allah mayam lipuna min kitmir ora duwe senadyan sak kitmir tipise. Intad'uhum menawa sira nekat donga marang sakliyane Allah la yasma'u du'aakum. Dheweke ora bakal bisa krungu marang pendongamu. Kelebu wong-wong sing pun mati, enten mboten wong jaluk karo wong mati. Wonten ndonga karo wong sing mati, wonten wong mati dijak omong, dijak guneman, dijak disambati, wonten wong mati dijak omong, dijak guneman, diajak wawan pangandikan, nggih, disuwuni pitulungan, wonten nggih. Nek enten menungsa kok ndonga marang wong sing wis mati senadyan sing mati niku wong saleh, nggih. La yasma'u du'aakum. Dheweke ora bisa krungu marang penyuwunmu kuwi. Ora krungu marang pendongamu. Kuwi sing kandha sapa kuwi? Allah Subhanahu wa taala. Mapanipun wonten surat Fatir ayatipun 13 ngantos 18. Sing tok suwuni sak liyane Allah kuwi ora krungu. Wong sing pun mati mboten saged mireng. Sing kandha sapa? Gusti Allah mapan wonten salebetipun Al Quran suratipun Fatir mboten kula, nek kula mboten ngerti. Mayit kisah krungu apa ora menungsa mboten ngerti. Ingkang mangertosi sinten? Allah. Lajeng Allah maringi piwucal kagem menungsa. Nggih, kanthi lantaran Al-Qur'an niki. Al-Qur'an niki dawuh, Al-Qur'an niki pangandikanipun Allah. Para menungsa, kowe iki nek njaluk marang saliyane Allah, mbuh kuwi rupa kayu, watu, wong sing wis mati. Sing tok jaluk kuwi ora bisa krungu marang tendongamu. Walau sami'u, menawa dheweke bisa krungu, mastajabulakum. Dheweke ora bisa nyembadani penyuwunanmu. Ora bisa minangkani apa sing dadi penjalukmu. Niku dawuhipun Allah. Oh nyatane kula niku njaluk karo sing wis mati bar niku leh dodol kula laris niku ngepasi meneri. Nggih. Ingkang maringi laris menika Allah Subhanahu wa taala. Ane njaluk karo wong mati kuwi tumindak syirik. Mesti Allah nesu karo aku. Mesti. Ane kena ngapa nek Allah nesu karo aku kok diwenehi laris? Ayo. Nek aku diwenehi laris berarti Allah ki seneng karo aku. Seneng karo tumindakku njaluk marang wong mati. Kula matur jari sapa? Enten wong sing diparingi bondo luwih sugih tinimbang jenengan. Ning dheweke dilaknat dening Allah. Sinten niku? Raja Pirngon niku. Buandane niku entek amek kurang golek. Buandane niku disimpen wonten saklebetipun ruangan nggih, Mas Picis Raja Brana niku disimpen wonten saklebetipun gudang. Kuncine niku digotong wong sing gua gedhe dhuwur mboten kuat, kuncine tok lho. Digotong niku mboten kuat, dereng isine, dereng Mas Picis Raja Branane. Nggih, dados kathahipun bondo, dedagangan sing laris niku mboten pinangka dalil, mboten pinangka tondo Allah niku tresna kalih menungsa, mboten. Ning sapa wonge diwenehi hidayah dening Allah, panembah namung dumateng Allah, ninggalake sesembahan saliyane Allah. Ninggalake pendungo marang saliyane Allah. Ninggalake jimat, ninggalake sesajen, ninggalake resan, ninggalake nggon-nggon sing wingit. Manembah dumateng Allah wonten masjid, maos kitab Al-Qur'an, ngaji, serawung kalih wong-wong ingkang sampun ngaji. Ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih. Nggih, kula wentah anak bojone diajari ngaji lan sapiturutipun. Niku pinangka tandha Allah tresna marang dheweke senadyan bondone sithik. Mila kula nek asring matur tentreme urip nalika iso ngaji lan nyambut gawe halal. Senadyan rejeki sithik nerima pandum saka Allah Subhanahu wa taala. Ala wong koruptor niku bondone nggih akeh. Napa Allah reseneng kali wong koruptor? Mboten nggih. Dados pindah setunggal malih kula matur. Bilih bondo ingkang kathah menika mboten dados dalil bukti bilih Allah tresna dumateng menungsa. Lan sesembahan saliyane Allah niku mboten nggadahi donya niki senadyan tipise mung sak kitmir, sak kulit kurma sing tipis. Nggih. Inta da'uhum la yasma'u du'aakum menawa sira nekat ndonga marang saliyane Allah dheweke ora bisa krungu marang pendonganira. Walau sami umastajabulakum menawa dheweke krungu marang pendonganira mastajabulakum dheweke ora bisa minangkani penjalukmu. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum. Wa yaumal qiyamati lan sesuk ana ing dina kiamat yakfuruna dheweke padha mlincur bisyirkikum marang tumindak syirikmu. Kados kula nate matur jenengan njaluk napa-napa pradule ten segara kidul, napa-napa pradule ten segara lor. Sesuk nek pun teko dina kiamat nggih, jenengan cilaka njaluk pitulungan yang segara lor segara kidul niku, jin sing manggon ten segara kidul ten segara lor niku bakal mlincur. Dember kula ning alam donya pasang sesajen karo jenengan mboten tau telat. Sakniki kula cilaka, sakniki kula mangtulungi. Ngoten niku. Lah niku sesembahan saliyane Allah niku mbuh rupa jin, mbuh rupa demit, rupa lembut, kabeh padha kandha. Salahmu dhewe kowe nyembah aku. Salahmu dhewe kowe tak apusi kok gelem. Kok kowe saiki njaluk pitulungan karo aku ya ora iso wong aku dhewe wis cilaka kok. Aku ki saiki ya bakal mlebu neraka kok kowe njaluk tulung karo aku. Ya ora iso, aku ra salahmu dhewe. Kowe aja nyalahke aku. Saiki ayo neraka iki dirasake bebarengan. Mari kita nikmati bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Niku maknane pun dawuhipun Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, lan sesuk nalika teka dina kiamat dheweke padha mlincur marang tumindak syirikmu. Wala yunabbi'uka mitslu khabir. Menika surat Fatir nggih ayatipun 13 kawan 11. Piwucal ingkang saged kapendhet setunggal, anna syamsa tajri wa tasiru wa laysat tsabitatan. Anna bilih asyamsa srengenge niku tajri, dheweke niku lumaku melaku. Tajri wa tasiru lan pindah nggon, wa laysat tsabitatan lan srengenge niku mboten meneng, mboten begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita mboten, ning srengenge niku mubeng. Nggih. Benten kalian ingkang dipun ngendikaken nalika kita sedaya tasih sekolah riyin nggih. Dipun ngendikaken itu adalah gerak semu matahari. Ngoten nggih? Terus mboten? Gerak semu matahari. Niku mbok sanes gerak semu. Matahari niku estu melaku nggih. Ya mbake pun melaku. Nggih. Sebab dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala, wasakhara syamsa wal qamar. Allah Subhanahu wa taala sing nundhukake srengenge lan rembulan. Kullun yajri. Srengenge lan rembulan iku lumaku lumampah. Nggih, di ajalin musamma ada dasar wekdal ingkang sampun dipun tetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi srengenge niku mlaku para jamaah. Mboten meneng, mboten kendel. Ananging lampahipun srengenge menika namung tunduk dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wenang gawe lakune srengenge menika Allah Subhanahu wa taala. Tanian annal asnama bilih braholo-braholo la tamliku li ubadiha naf'an wala dharra la fid dunya wala fil akhirati. Al asnam braholo niku la tamliku mboten anggadai wewenang li ubadiha marang wong-wong sing manembah marang dheweke niku mboten nggadahi wewenang marang wong-wong sing manembah marang dheweke naf'an wala dharra. Dheweke ora bisa menehi manfaat, ora bisa menehi bebaya. Nggih. Jenengan manembah marang kayu lan watu niku mboten saged maringi manfaat, mboten saged maringi bebaya. Lah nyatane kula niku mpun kulino pasang sesajen niku sesajene telat niku estu niku kula diamuk niku kalih jine niku. Jin niku namung ngamuk dumateng wali-walinipun. Dumateng wong-wong sing manembah marang si jin kala wau. Sebab menungsa sing manembah marang jin boten nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala niku setunggal. Angka kalih ngamuke jin niku nggih terbatas. Padha karo ngamuke makhluk dumateng makhluk liyane. Nggih. Ngamuke menungsa karo menungsa liyane padha. Mboten ateges jin niku terus sekti mandraguna jayeng palugon mboten. Nggih. Kadang mengsok gawe nesu, kadang mengsok njawil. Awake dhewe dijawil jin niku pun melayu sifat kuping, nggih. Kecirit-cirit naudzubillah min dzalik. Jenengan nek dijawil kalau bocah cilik wedi mboten? Dijawil karo abit niku wedi mboten? Hm? Mboten to? Lah kenapa apa nek dijawil karo jin kok wedi? Gur padha-padha dijawil. Waduh kok anu cethinge kok iso nyeblok dhewe ya men nyeblok dhewe. Nggo nyeblokke cethinge kok wedi kucing nggih iso nyeblokke. Cething jendelane nutup dhewe wis ben. Ora usah direwes. Ngono nek keju ra meneng dhewe ngono. Nggih. Nek jenengan meneng ae waduh jendelane nutup dhewe semen kesel arep turu ora ngurusi lelembut. Suwe-suwe lelembute ya mangkel iki ana ning menungsa kok diganggu ora ngrewes. Anu cinta bertepuk sebelah tangan iki. Akhirnya jine minggat dhewe. Mula ning jendela nutup dhewe cengleng waduh iki kudu diobongke menyan ditukokke jenang abang jenang putih jajan pasar titik ponco warna. Wa tambah ndodro. Nggih. Ananging asalipun jin setan sesembahan sakliyane Allah mboten saged menehi bebaya lan manfaat napa-napa. Ah buktine Kathah kaum muslimin sing manembah dumateng Allah, ma taun-taun wiwit lair ceprot ngantos dumugi sida babar blas mboten nate pasang sesajen nggih mboten nampa bebalak. Mboten nampa bebendu napa-napa. Kathah kaum muslimin wiwit lair ceprot ngantos dumugi sida piyambakipun mboten manembah mboten njaluk pitulungane jin, mboten pasang jimat. Rajah lan sak piturutipun dodol nggih payu. Mas Ali niku sadian dawet nggih enten mawon sing tuku. Nggih. Kula niku tilas bakul lading, tilas lho niku. Aku ndek ngijek ning sing kon goleki lading meneh. Kula mang padoske lading dinggo mbleh, gek regane kula manut. Pokoke sing paling jos paling rekomen, cocok kula ngoten niku. Ha kula golek badhe akeh no bar niku gitu. Awang manut tok. Niku pun rezeki. Monggo kula mboten iklan. Nggih, mboten buka toko. Ning nek pun wayahe payu nggih mesti bakal payu, senadyan ora dodol. Ora dodole kok payu ya. Piye kuwi ora dodol kok payu? Aku lho mbuktekke dhewe kula ora dodol payu nggih to. Dados payu niku mboten gumantung jimat, mboten gumantung rajah lan sak piturut. Menawi pun wayahe payu ya bakale payu. Senadyan mboten to dodol gitu. La fi dunya wa la fil akhirati. Brahola niku mboten saged menehi manfaat lan bebaya wonten ngalam donya semanten iki wonten alam akhirat. Ten ngalam donya mboten saged menehi manfaat, mboten saged menehi bebaya benjang wonten alam akhirat nggih mboten saged menehi pitulungan. Dalile pundi? Allah Subhanahu wa taala kan wau ngendika. Nggih, Allah Subhanahu wa taala wau ngendika wonten ayat sederengipun niku. La yastati'una lahum nasra wahum wala anfusahum yansurun. Wala yastati'una lahum nasra, dhewe ora bisa menehi pitulungan marang para menungsa, wala anfusahum yansurun lan ora bisa nulungi awake dhewe. Kita sedaya semanten ugi nggih ingkang saged nulungi awake dhewe menika namung Allah Subhanahu wa taala. Para mila saking menika kita nyuwun pengayoman, nyuwun laris dodolane. Nggih nyuwun waras saking gerah. Lan sak piturutipun nyuwun dipun paringi enteng nindakake ibadah menika nyuwunipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salisan ingkang angka 3. Anna syirka bilitu mindak syirik niku sababun pinangka sebab lil adawati nggih wontenipun permusuhan bainal abidina wal ma'budina antawisipun wong sing nyembah marang sing disembah. Nggih. Wong sing nyembah marang sing disembah niku sesuk bakale memungsuan. Wonten ngalam donya napa malih wonten alam akhirat. Nggih, ning sing diibadahi dijaluki pitulungan bakale melincur. Bar niku padu, salah-salahan. Salahmu aku mbiyen ngetutke kowe, nyembah kowe, saiki aku cilaka, saiki aku tulungono. Sing niku ndak wegah, aku ya ora iso nulungi kowe. Aku ora iso menek nulungi awakku dhewe wae ora iso apa meneh nulungi kowe. Salahmu dhewe kowe mbiyen kok gelem nyembah marang aku. Salahmu dhewe kok kowe njaluk tulung marang aku mbiyen ning alam donya. Ora iso sing salah kowe. Ora iso salahmu ya tak nggo dhewe aku ora salah. Lan sak piturutipun. Nggih, nalika semanten mangke bakal ketaman napa niki rasa gelo, kegelan ingkang mboten wonten tambanipun ingkang mboten wonten telasipun. Rabi'an yukhadul ilmu min masadirihi, ingkang angka sekawan ilmu menika dipun pendet saking sumberipun ingkang leres. Ilmu gaib ingkang gadahi kegaiban sinten? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dawu asira Muhammad, menawa ora ana sawiji ana ing jagat, ora ana sawiji ana ing langit sing bisa mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Mila kita nalika kepengin mangertosi perkara-perkara gaib, berita-berita ingkang gaib, nggih mendhet ngelmu gaib kala wau an min masadirihi, saking sumberipun ingkang leres, saking sinten? Saking Allah. Awake dhewe saged panggih dumateng Allah mboten saged. Terus mendhetipun ilmu saking pundi? Saking Al-Qur'an. Saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika wonten menungsa kok ngomong perkara gaib mboten mendhet saking sumberipun ingkang asli saking Al-Qur'an lan Sunnah, ateges dheweke sampun nalisir, sampun kesasar, sampun kejelomprong saking mergi ingkang leres tumuju dumateng mergi ingkang nyasar, merginipun syaiton. Na'udzubillahi min dzalik. Mila saking menika kula ngaturaken pepeling kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para sedherek kula kaum muslimin sedanten kemawon. Nggih. Menawi panjenengan mireng wonten wong ngendika ngendikake perkara gaib. Kok orang gawa dalil niku mboten perlu dipun pitadosi. Nggih, mboten perlu dipun pitadosi lan berita-berita gaib menika kuatah saestu. Wong-wong sing ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib kanthi mboten linandesan kanthi mboten ada dasar dalil saking Al-Qur'an lan Sunnah ateges dhewe niku dipun arani dukun. Kullu man yadda'i ilmal ghaiba. Sekabehi menungso sing ngaku-ngaku mangerteni barang gaib ya kuwi sing diarani dukun. Dukun niku kawulanipun syaiton. Na'udzubillahi min dzalik. Ngerti sesuk bakal ana kedadian ngene. Nggih. Ngerti sesuk bakal ana kedadian ngene, gitu. Ane nyatane ya bener, sing bener niku lho. Niku mung siji, sing salah 1000 mboten diceritake. Sing siji sing bener diceritake tempun dipundi. Ngoten niku. Nggih. Wah, aku ki dadi wong sing weruh sadurunge winarah niku menggedebus kerincing. Ora ana wong sing weruh sadurunge winarah. Lah nek weruh sadurunge winarah mbok nek malaikat pencabut nyawa ajeng teko niku mbok dheweke lunga ning ndi ngono nilapke. Nek weruh sadurunge winarah. Wah, dina iki malaikat maut bakal teko ning omahku. Wah, nek ngono aku tak piknik sik supaya ora ketemu malaikatul maut. Napa ngoten? Mboten wonten wong sing weruh sadurunge winarah. Ingkang weruh sadurunge winarah menika Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Weruh sadurunge winarah menika sifatipun Allah, sifat-sifat ketuhanan. Kula panjenengan sedaya mboten pareng nempelake sifat ketuhanan dumateng makhluk. Nek empun kumawani nempelake sifat ketuhanan dumateng makhluk, ateges awake dhewe sampun tumindak syirik. Nggih. Sifat ketuhanan hanya Tuhan yang memiliki sifat itu. Menamung Allah ingkang anggadai sifat ketuhanan. Napa niku sifat ketuhanan? Weruh sadurunge winarah. Lah kok Kanjeng Nabi kok anu ngendika setunggalipun perkara sing dereng kedadosan? Kanjeng Nabi niku diparingi ngertos dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mawi lantaran wahyu. Sebab Nabi nampa wahyu. Oh, ngoten niku. Ning nek aneng menungso aku diwenehi ngerti dening Gusti Allah ateges dheweke pun ngaku nampa wahyu. Ateges dheweke pun ngaku dadi nabi, mongko Kanjeng Nabi niku pinangka nabi ingkang pungkasan. Boten wonten nabi lan rasul sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku conto ilmu kedah dipun pendhet saking sumberipun, nggih. Semanten ugi nek pengin sinau ngilmu agama nggih dipun pendhet saking para ustad. Sinau ilmu ngagama kok njukuke saka budayawan. Sinau ilmu ngagama kok njupuke saka tukang sulap. Sinau ilmu agama njupuke saka artis. Nggih. Niku ateges mboten mendhet ngelmu saking sumberipun ingkang wening. Nggih. Jenengan ajeng sinau carane bedah wetenge menungso. Nggih kalih dokter ahli bedah to nggih. Wah, arep bedah wetenge menungso sinaune karo jagal pitik. Piye njuran kedadosane? Sinaune kalih brigas, brigade penjaga masjid. Monggo dheweke kulino bedahi wetenge sapi. Ajeng bedah wetenge wong iki mesti bedal nganggo petrel no. Bablas nggih ta. Mboten waras malah bablas. Nggih. Menika nedahaken ngelmu niku dipun pendhet saking sumberipun ingkang wening, ingkang leres. Ngilmu agami dipun pendhet saking para ustad ingkang lurus, ingkang maringi piwucal ilmu agami ada dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'la jengipun menika wonten hadith ingkang badhe kita waosaken wafis sahih wonten sa'la butipun kitab sahih Bukhari nggih. Jilid ingkang pitu kaca ingkang kalih atus wolung dosa setunggal lan dipun sebataken ugi dening Imam Muslim wonten sa'la butipun kitab sahih Muslim nomoripun setunggalewu pitung atus sangang dosa setunggal. An Anasin saking sahabat Anas. Kala piyambake pun ngendika. Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Syujja, ketaton an-nabiyyu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ketaton, kenging tatu. Yauma Uhudin nalika prastawa perang Uhud. Waku sirat ngantos ceklek, ngantos pecah, ngantos gempil. Rubaiyatuhu wajanipun. Kanjeng Nabi niku ketaton nalika perang Uhud ngantos wajanipun menika copot gempil. Faqala Kanjeng Nabi banjur ngendika ngeten iki. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Apa ya bakal tumon? Apa ya bakale ana? Nggih kaum sing menang mongko dheweke iki kumawani natoni nabine. Nggih. Dados Kanjeng Nabi semonto ngeten iki. Aku kok ditatoni ngantek copot untuku. Apa bakal bejo sewijining kaum sing kumawani gawe tatu marang nabine. Niku nek cara wong Jawa niku kowe iki wani natoni nabi bakal kuwalat kowe. Ngoten niku lho. Niku cara gampangane ngoten. Cara gampangane ngoten niku. Panazalat banjur Allah Subhanahu wa taala maringi wahyu rupa ayat. Laisalah kaminal amri syai'un. Muhammad. Kue-kue uran duweni panguwasa apa-apa. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Kaum iku mau arep mertobat. Kaum iku mau arep diazab. Kue uran duweni panguwasa apa-apa. Okay. Sing wenang menai ciloko, sing wenang menai bebungah, wenang menai kemenangan. Kuwi mung aku Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene kowe he Muhammad, kowe ora duweni panguwasa apa-apa. Fa innahum dzalimun, lan wong sing natoni kowe kuwi kelebu wong-wong sing zalim. Ngoten niku. Dados Allah Subhanahu wa taala niki maringi pepeling dumanteng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wae ora ngendika, "Wah, aku digawe tatu." Ora bakal menang kaum sing gawe tatu marang nabine. Ngoten niku. Ning Allah Subhanahu wa taala maringi pepiling bilih sing gawe menang, sing gawe cilaka menika namung Allah. Kanjeng Nabi mboten nggadahi hak napa-napa. Iku derajate nabi lho nggih. Derajatipun Kanjeng Nabi manungsa ingkang paling minul ya menika mboten nggadahi panguwaos napa-napa. Boten saged mengintervensi. Karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa melih menungso liyane senadyan dheweke wali, senadyan dheweke ustad, senadyan dheweke wong sing soleh. Nggih, wong sing nabi mawon boten gadahi panguwasa napa-napa. Napa melih menungso sing sak liyane nabi, ngoten niku. Nggih, cetha nggih. Lah saking ayat niki wonten piwucal kesaenan. Pilih setunggal annal anbiya pilih para nabi niku ajri alaihimul amrat dheweke niku kadang kala nggih ketaman gerah wal asqam lan lara mimayas butu miman yusbitu basariyatahum ingkang netepake pinangka tanda pilih para nabi niku menungsa lumrah nonton niku ing nek critane para wali niku kok kaya-kaya ora keneng tatu ngoten nggih. Langsung diplatok sing mlatok. Dipecuti sing mecut. Mati lan sak piturutipun. Mboten tau ketaton babar belas. Kanjeng Sunan sinten dikeroyok begal 100 niku menteles niku. Nabi Muhammad ketaton. Nggih, dipun tombak. Niki napa niku pasuryane Kanjeng Nabi mates ngoten. Mongkon iki ngagem napa? Baju zirah nggih. Rasukan ingkang saking rantai besi. Ditombak mates ngoten niku ngantos rantene niku copot kening tombak jleb ngoten niku natap rantai to nggih rantene copot terus rantene niku nujeb enten pipine Kanjeng Nabi terus wajane pun ngono copot Nabi sallallahu alaihi wasallam menungso ingkang paling minul ya aku eneng wong sing dudu nabi dene duwe ilmu kebal. Ini dimartil ndrase menreles ora popo le suntakan gaman mulih gane ngatiku malah ngoten niku. Gamane kok nyuntak. Anakku lho sing cilik niku mboten Umur 4 tahun ini mboten percaya kalih ngilmu kebal. Menungso niku mboten enten sing kebal jariane anak kula. Momok niku mboten kebal jariane anak kula. Esuk wau kula niku pit-pitan kalih anak kula niku. Cerita anu niku niku nek bengi enten momoke anu rabi ngene iki. Momok ki apa? Enten momok langsung disikat e rampung kula ngoten niku. Oh ya bi momoke ditembak api wae ngono iki. Lah bocah cilik niku pun gadahi kapitatesan momok ki nek ditembak mati. Ning bar kuwi diralat anak kula. Aja ditembak api ding pingku ndak dadi momok panas ngono iki. Ditembak bom wae men mati ngono niku. Kula ngguyu kok eneng ya momok panas kula. Kaya tahu wae momok panas momok adem. Terus mboten wonten ngelmu kebal mboten sak lebetipun agami Islam. Kanjeng Nabi mboten kebal. Piyambake pun nate keng ketaman tat sanjoto nggih ngantos ketaton ngantos medal rahipun ngantos copot wajanipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan Kanjeng Nabi niku menungso lumrah kadang kala nggih mumet kadang kala nggih masuk angin kadang kala nggih kenging greges-greges. Sebab piyambakipun menungso ingkang limrah kados dene menungso sanes-sanesipun. Ananging kewala piyambakipun menika manungsa ingkang minulya. Ingkang pinilih piniji dados nabi lan rasul kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Thanian, anal anbiya'a la yaqdiruna ala syai'in illa ma aqdarahumullahu alaih. Fa kaifa bihali man dunahum? Anal anbiya' bilih para nabi niku la yaqdiruna mboten kuawi, mboten mampu. Ala syai'in nindakaken setunggal perkawis illa ma aqdarahumullahu alaih. Kejawi nalika dipun paringi izin palilah dening Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bihali man dunahum? Jur kepiye mungguwe wong liyane nabi? Nek nabi we ora duweni daya, mboten duweni panguwas, mboten nggadahi kasekten menapa-menapa kejawi ingkang dipun kersakake dening Allah. Nabiullah Musa alaihi salam niku nalika diuncit, nggih, dibedhak, diuyak dening Firaun lan wadya balanipun, nggih. Iku ngantos tekan pinggiring Jwalanidi, kita Jwalanidi. Pirsa jenengan Jwalanidi. Napa Jwalanidi iki? Saking Jwalanidi arsa madangi jagat. Tuk mungup-mungup aneng sapucaking wukir. Jwalanidi niku segara, ngira, laut. Nggih. Nalika Nabiullah Musa alaihi salam sampun dumugi pinggiring laut, piyambake pun ajre. Nggih, ora kok malah gleleng mung ngasake kasektene wis tenange. Oh, laut tak penthung ora sigar dadi loro, mboten ngoten niku. Nalika Allah sampun maringi dawuh dumateng Nabiullah Musa, nembe Nabi Musa ngebukake penthunge wonten laut, nggih laut niku sigrak. Nggih, niku jalan tol laut nggih. Dadi jalan tol laut niku nyata niku hakiki. Jalan tol laut. Ajeng piyambakipun melajar tekan telenging samudra niku melajar mulai diuyak dening Firaun lan wadya balane nalika Nabi Musa sampun dumugi pinggir melih Firaun lan wadya balane wonten telenging laut wonten sak tengahe laut niku dipenthung melih nggih jalan tol niku ketutup banyu melih biuk ngene sirna sak tengahing palugon raja Pirngon lan wadya balanipun tapis tumpes tanpa sisa. Dados para nabi niku mboten saged nindakaken menapa-menapa semanten ugi nalika Nabi Musa mirsani wonten ula sing kuatah niku fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa niku gemeter sebab raos ajri. Weruh ula sing kuatah niku. Ateges napa Nabi Musa niku mboten gadahi kasekten piyambake pun ajri. Kulna la takhaf banjur Allah Subhanahu wa taala dawuh e Musa sira aja wedi wa alqi ma bi yaminika uncalna teken sing ana tangan-tanganmu talqaf ma sanau dheweke bakal nguntal marang ula sing cilik-cilik iku nggih tur niku kedadosane nggih mung pisan niku tok ora kok iso dibolan-baleni ayo sapa sing wani karo aku tak uncali ula gedhe dilek pisan mboten nggih mung pisan niku tok mboten saged dipamerake mboten saged dipun nggih. Ketingalake wonten wektal-wektal sanesipun beda kalian wong-wong sing duwe ilmu kebal dipamerke merana mrene niku sanes kekuatan saking Allah. niku diewangi dening jin lan setan lan anggenipun ngewangi menika mboten gratis. Niku wonten ritual kesyirikan, wonten ritual kebid'ahan, kemaksiatan ingkang dipun tindakake. Saderenge napa? Diparingi kegiatan kalawau. Salitan ingkang angka 3 la ya'lamu khawatimal a'mal illallah. Mboten wonten ingkang saged mangertosi nggih pungkasaning amal kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika nggih kula aja-aja diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem kaum muslimin sedaya ingkang sampun mertobat saking tumindak syirik, ingkang sampun tumut pengaosan, ingkang sampun mataun-taun ngaji, menika mboten pareng adigang adigung adiguna ngendel-ndelke anggone ngaji, ngendel-ndelke anggone diparingi hidayah dening Allah. Sebab napa? Sebab sak dangunipun menungso gesang piyambakipun mboten saged aman saking fitnah niku. Saged kewala wong sing pun ngaji mataun-taun wonten pungkasanipun gesang dheweke malah kenggoh nindakake kemaksiatan, kenggoh nindakake kesyirikan. Satemah dheweke mati kanthi kahanan tumindak syirik. Menawi sampun pikantuk hidayah mboten pareng gemblongku malungkung. Ngece marang sedulure sing durung ngaji mboten pareng. Awake dhewe riyen nggih tumindak kemungkaran, sakniki diparingi hidayah dening Allah. Nggih, niku saene disyukuri hidayah kala wau. Saklajengipun ajak-ajak para sedherek ingkang dereng ngaji, diajak ngaji kanthi cara ingkang hikmah, kanthi cara ingkang sopan, santun nggih. Mangertos napa niki subasita lan sak piturutipun. Mboten malah gemblongku malungkung. Rumangsa semuci-suci. Rumangsa dadi wong sing soleh kancane durung soleh lan sak piturut menika mboten pareng. Nggih. Kedah tansah andhap asor, kedah tansah nyuwun istiqomah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah maringi istiqomah kagem kita sedaya tansah manembah dumateng Allah, nebihi tumindak syirik ngantos mangke dumugi ning pejah. Amin ya rabbal alamin. Rabi'an anna taubata tamhu ma qablaha, bilih mertobat menika mbusek ngicali ngresiki sedanten dosa ingkang sampun kalampahan. Dawuhipun dalilipun pangandikanipun Kanjeng Nabi, at-taibu kaman la dzambalahu, wong sing mertobat iku kaya dene bayi lahir sing ora duwe dosa babar blas. Ila saking menika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala antawisipun sarana ingkang paling mandi, ingkang paling mustajab. Nggih, ingkang saged dados sarana kita dipun ayomi dening Allah saking siksa kubur menika tansah mertobat saben dinten. Utaminipun nalika badhe mapan sare. Kula panjenengan sedaya nalika badhe mapan sare wudu, ndonga lajeng mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Nggih mertobat dumateng Allah ngitung nggih dosa-dosa ingkang sampun dipun lampahi sedinten kala wau lajeng mertobat saderengipun sari. Nggih, dados kita sedaya saupami dipun pundhut dening Allah mati dalu niku, kita sedaya mati sedo kanthi kahanan ingkang sampun resik saking dosa lan kesalahan. Niki sunnah Nabi ingkang kathah dipun tilar dening kaum muslimin. Bila saking menika nalika Allah tasih ganjar yasa panjang kamangka sederek kita sampun kathah ingkang sampun tilar donya nggih kanthi lantaran pageblug mayangkara virus corona kathah ingkang sampun sida ewentene Allah tasih ganjar urip kagem kita sedaya nggih wayah dalu niku dipun kathah-kathahi mertobat sebab tobat niku ngicali dosa-dosa ingkang sampun kalampahan senadyan dosa gedhe niku dipun apunten dening Allah. La saghair ma al-istimrar wa la kaba'ir ma al-istighfar. Ora ana dosa cilik nek ditindakake terus-terusan lan ora ana dosa sing gedhe nek dosa gedhe niku diresiki kanthi cara tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Khamisan ingkang pungkasan anna dzulma sababun lil adawah. Bilih tumindak zalim menika dados sebab jumedulipun kezal. Napa niki permusuhan. Wong sing tumindak zalim niku mesti kathah mungsuhipun. Tumindak zalim marang menungso dimungsuhi dening menungso. Tumindak zalim dumateng Allah dimungsuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, adzulmu dzulumat. Nggih zalim niku pinangka pepeteng. Nggih. Dulumatun yaumal qiyamah pepeteng benjang wonten dinten kiamat. Mbok menawi mekaten para jamaah sedaya menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dangan dalu punika sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos. Pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Apa ada hadisnya kalau orang bersedekah di hari Jumat itu pahalanya berbeda, sampai-sampai ada orang yang sedekah memberi makan ke masjid untuk jamaah sholat Jumat yang dinamakan Jumat Berkah. Setunggal bilih dinten Jumat menika pinangka sayyidul ayyam, menika ingkang wonten dalilipun. Dados dinten Jumat niku pinangka ratuning dina. Wonten ratuning wulan, menika napa ratuning wulan? Wulan Ramadan. Wonten ratuning wengi. Ratuning wengi menika napa? Wengi Lailatul Qadar. Ratuning dina menika dinten Jumuah. Menika dinten ingkang anggadhahi kathah kautaman. Nggih. Dinten ingkang anggadhahi kautaman, wulan ingkang anggadhahi kautaman, dalu ingkang anggadhahi kautaman. Nggih. Hukum aslinipun sedanten amal soleh ingkang dipun tindakaken wonten wekdal-wekdal ingkang sae menika nggih otomatis ganjaranipun langkung sae. Nggih. Sedekah wonten wulan Rejab niku ganjaranipun agung. Ananging langkung agung ganjaran ingkang dipun tindakaken wonten wulan Ramadan. Sebab Ramadan niku pinangka ratuning wulan. Nggih. Maos Al-Qur'an wonten wayah dalu niki wonten wulan Rejab. Niku anten ganjaranipun ananging maos Al-Qur'an wonten wulan Lailatul Qadar menika langkung ageng. Semanten ugi pangibadan ingkang dipun tindakaken wonten dinten Jumat. Menika angka-angka setunggal. Ingkang angka kalih ewon dene tetembungan. Jumat berkah, Jumat barokah niku kula nate maos fatwa saking panjenenganipun Syekh Saleh bin Abdillah bin Fauzan Al-Fauzan bilih tetembungan Jumat berkah niku pinangka tetembungan ingkang bid'ah. Mboten nate para ulama ussalaf niku nalika Jumat ketemu sedulure Jumat barokah ya, Jumat barokah ya. Sebab ten jaman sakniki kathah wong nalika dinten Jumuah niku terus kirim-kiriman WA, kirim-kiriman japri, nggih inbox sak pituritipun Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Ngoten niku. Ingkang angka 3 babakan andum sego nalika salat Jumat niki para ulama benten pamanggih nggih. Wonten sebagian ulama ngeparengaken nggih. Ananging wonten perangan ulama sanesipun ngendika niku kelebu napa nggih tumindak napa niku kebid'ahan nalika dipun yakini niku napa nggih dipun dadosaken kebiasaan. Sinten ingkang maringi fatwa ngoten niku? Niku Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Nggih. Sedekah khusus rupa sego di hari Jumat khusus pendak Jumat ngoten niku terus. Niku ngendikanipun Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili sing kula eling nggih. Nalika dawuh mapan wonten kita Solo, nggih kalih napa 3 taun kepungkur piyambakipun dipun takeni babagan hukum makan-makan bibar salat Jumat niku. Ning mbok menawi nalika dipun tindakaken sesekali menika mboten menapa-menapa nggih, wallahu taala alam kula piyambak mboten wantun ngaturaken jawaban. Terus niku makan bersama setelah sholat Jumat niku pareng napa mboten kula mboten wantun matur. Mangke saged dipun takenaken dumateng ustaz sanesipun. Mohon bertanya tentang musik, kakak kami sangat dekat dengan musik, hampir keseharian ia memutar lagu dengan volume cukup tinggi. Hal tersebut terdengar oleh kami. Kami belum berani menyampaikan keharaman musik dan mudaratnya. Untuk itu kiat-kiat dalam menyampaikannya bagaimana? Nggih. Di setel ke video mawon. Setel ke video enten to potongan video pendek. Nggih. Enten video pendek durasi 1 menit ingkang nerangake jlentrehake babagan haramipun musik gitu. Ampun dikirim dicapri nesu nggih dadekke status jenengan mawon. Kok ora kono maca. Lho, kok ora olehi ngopo ya? Dalile opo? Iki dalile. Wah, ora iso ngene iki. ora iso, sebab iki wis dadi pekaremanku gitu. Ya ora apa-apa. Ora iso. Nggih, sebab awake dhewe niku dakwah niki namung dipun wajibake ngaturaken dakwah. Ewon dene hasilipun menika mutlak wewenangipun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yakti sira iku ora bisa menehi pituduh marang wong sing tok tresnani, ananging Allah Subhanahu wa taala bakal menehi pituduh marang wong sing dikersakake dening Allah. Sauger sampun dipun aturi kanthi cara ingkang sae unggah-ungguh, sebab piyambakipun langkung sepuh. Awake dhewe luwih nop matur kanthi cara sae, mboten kuwawi matur pasang status. Mboten anu pasang status tumbaske parabola disetelke TV-TV sunnah. Nggih, utawi wonten ruang tamu dicepaki buku ingkang jlentrehake dalil-dalil haramipun musik. Wah, ketoke mboten mungkin pun gathok kathah niki sederek sing lenggah ten mriki nenten kok. Nggih, pun gathok niku karo sing jenenge anu niku musik niku. Dek niku wonten sing mriki. Niki kula titip niku, mang remukke. Lah kok mboten diremuk dhewe napa alat musike? Sebab kuwi kelangenanku, aku ora tegel aku. Tidak tega rasanya hatiku menghancurkan benda kesayangku yang sudah menemaniku selama bertahun-tahun. Arep beleh dhewe ora tegel, mang beleh ki. Ateges piyambake pun sampun ngelengganani. Ewan dene sampun dipun aturaken dalil kok mboten kuwi nampi nggih sampun gugur kewajiban. Hasilipun menika mapan wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Bentenipun menapa qiyamul lail kalih tahajud sami mboten wonten bentenipun. Wallahu taala alam. Mengapa di surah Al-Falaq yang disebutkan wanita tukang sihir, mengapa bukan laki-laki tukang sihir? Nggih. Sebab kathah-kathahipun ingkang nyebul menika wong piantun wedok. Nggih. Mboten ateges tukang sihir lanang mboten wonten, wonten. Ning nalika jaman semanten niku sing kathah niku tukang sihir, tukang santet, telung magic jengges. Nggih. Napa melih? Lan sak piturutipun menika biasanipun mboten piantun setri nggih tukang santet tok dipiantun-piantun nggih wong wedok ngoten mawon nggih. Tukang santet wedok niku ingkang paling kathah. Mboten berarti sing lanang mboten wonten wonten nggih. Apakah menjadi panitia kajian pahalanya besar? Nggih sampun tartamtu. Menjahaza jaisan faqad ghaza. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge nggih nyawesake rombongan prajurit kanggo jihad fisabilillah, nyepakake kebutuhan mujahid fisabilillah, faqad ghaza, dheweke iku diitung wong sing nindakake jihad. Sapa wonge nyepakake nggih kabetahanipun wong sing ngaji, tegas dheweke wis diparingi ganjarane wong sing ngaji kuwi mau. Nggih dados panitia pengajian ganjaranipun ageng, ganjaranipun kathah. Nggih ganjaran wong sing do tindak ngaji wonten papan niku sedanten dibiyokke dumateng panitia. Syaratipun apa? Setunggal ikhlas. Ngarep-arep ridhanipun Allah. Ning nek dadi panitia pengajian niku napa niku ming krana ngeksis gitu. Pamer golek pangalembanane manungsa, nggih dheweke mboten pikantuk ganjaran menapa-menapa. Ingkang angka kalih, para panitia pengajian niku nggih dheweke niku ajak-ajak menungsa supaya ngaji ning dheweke mboten pareng nglalekake awake dhewe. Peh dadi pengajian terus mboten melu ngaji. Nggih, ning ngobrol ten jaba ten parkiran mereka ora ngrungokke pengajian, mereka kelentu. Nggih, senadyan dadi pengajian dheweke ugi anggadai kewajiban tetap ngaji. Ngaji ten jaman sak niku nu penake luar biasa. Ngaji kok dicepaki lemon tea apa ora jos. Nggih, dicepaki hemel-hemel. Zaman riyen niku para sahabat ngaji niku wonten setunggalipun sahabat asmanipun kula radi supe. Yang mbek pun tukang ngangon mendo. Tukang ngangon wedhus. Nang ngangone mendo para sahabat niku mboten kados zaman sakniki, awake dhewe nek ten Jawa niki ngangon wedhus paling pinten to gangsal 3 nggih. Wonten jazirah Arab niku nek ngangon mendo niku mendone saged atusan lho mboten. Niku mboten saged ngaji sebab kudu ngangon. Ngantos dheweke niku matur kalih rewangi, "Eh, lur, kanca, Kowe ngaji yo marang Kanjeng Nabi, engko olehmu ngaji kuwi wulangno marang aku, sebab aku nunggone wedhus sing akeh ora iso mangkat ngaji. Ngoten niku. Sesuk nek kowe wis ngaji, mulih wulangno aku, gek sesuk aku genti sing mangkat, engko aku entuk apa tak wulangke kowe ijol-ijolan ngoten niku. Saking semangat ele ngaji. Ning gandeng dhewek niku mboten marem, aku nek ngaji nganggo cara sif-sifan ngene iki, nganggo cara di rolling ngene aku kok ora marem ya wis ta. Bandane ditinggal kabeh dheweke fokus ngaji wonten masjid dadi ahli sufah nggih ditinggalke bondo donyane fokus ngaji ten mriku nembe marem oh niku wong ngaji jaman riyen ngoten pengorbanane pun luar biasa mboten kaya awake dhewe papan pengajian kathah awake dhewe kon ngaji mlincur wae nek jaman riyen para ulama salaf niku melayu ngoyak ngelmu ning awake dhewe sakniki niku malah melayu diuyak kalih ngelmu. Ayo melu pengajian bahasa Arab. Oh, anu e. Wis sibuk. Repot kata-kata niku. Ayo ngaji ngangsu kawer. Wah, aku urung ngangsu anu e, banyu e. Apa jenenge pompa airnya mati, tak dandanane sik. Kang ngangsu air untuk istri lebih penting daripada ngangsu kawer ngoten niku. Ya wis kono. Giliran pompane wis dadi ku enten meleh. Alasan-alasan sanesipun nggih. Nanging cekak awasipun panitia pengajian menika pinaringan ganjaran ingkang kata ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kala wau kita waosaken. Wallahu taala alam. Orang tua mempunyai keyakinan kalau ada burung goa, burung goa iki napa? Gagak. Lawak manuk goa niku dereng ngerti lho. Nek manuk gagak ngerti, manuk jadi tot cepret nggih ngerti kula. Nek manuk gagak niku dereng ngerti. Maka pertanda akan ada orang meninggal di kampung. Sudah dijelaskan itu tidak boleh. Tapi orang tua beralasan kalau burung itu datang karena mencium bau bangkai. Apakah ada penjelasan secara ilmiah tentang hal itu? Dan bagaimana kondisi akidah seperti itu? Ini ku secara nalar boten leres. Burung goa, manuk goa iso ngambu anane batang. Awang menungsane urung mati kok. Kan urung dadi batang, kok iso mambu? Wene eneng manuk berarti arep eneng wong mati kan ngoten nggih. Arep eneng wong mati. Berarti pun mati napa dereng? Dereng berarti pun dadi batang napa dereng? Kok pun mambu batang? Iku jek menungsa urip dudu batang gitu. Jenengan gelem kok urip diarani batang. Wong batang kok pengajian maca kitab gundul apa ya eneng. Batang model apa niku? Niku mboten klebu nalar niku nek udah bilah mendalik. Terus batang niku batang napa? Khusus batang menungsa napa batang kebun napa batang mendo? Nggih. Ya sekabehe batang lha kula niku mbleh sapi niku kathah. Mbleh mendo kathah niku manuk goa mboten jedul niku. Jare iso mambu batang. Nggih. Sadurunge kula mbleh niku nggih mboten enten manuk goa niku wau. Nggih. Wah, iki anggere rombongan bregas teko mesti nek manuk goa iki. Sebab arep mbleh sapi. Napa ngoten niku? Mboten. Dadi niku pamanggih ingkang kelentu. Niku otak-atik gathuk. Terus pripun carane nggih Bapak Ibu tiyang sepuh dipun aturi midhangetaken pengajian ngangsu kaweruh. Supados kebuka caranipun menggalih menika. Supados anggenipun mikir, anggenipun menggalih, anggenipun ngitung menika jumbuh kalian bebener. Sebab kathah teori-teori sing rumangsane bener ning mboten bener. Mambu batang, lah wong menungsane urung mati kok. Manuke goak wis teko kok. Niku sepindah. Angka kalih. Nggen kula niku, dek wingi niku nggih enten tiyang kalih niku mati, nggih mboten enten niku manuk goak. Nggih. Dadi mboten saged dadekke patokan niku nek enten manuk goak bakal ana wong mati. Tangga kula mati mboten enten manuk goak. Kula nate nembe semeleh ngoten iki, nembe nglerem ke ati. Wayah dalu niku sepi nyenyeten omah suruh tanpa ruang dhewe kula niku. Nggih, ngeningake cipta, mboten turu melek kula. Peteng lampu kula pateni. Niku enten manuk goa. Niku mbok menawi sing munine oak oak ngoten niku nggih. Niku mabur ten dhuwur penuwur omah suruh. Dhuwure penuwun omah suruh. Oak oak niku bolak-balik. Bali melek oak oak. Apa ya iki manuk goa kula niku. Niku mboten enten wong mati. Kula nggih dereng mati dalu niku. Ya alhamdulillah. Dados teori manuk gua bakal ana wong mati niku mboten leres ada dasar. Ngilmu, teori akal nggih mboten leres ada dasar, kasunyatan mboten leres napa malih ada dasar dalil. Niku mung otak-atik gathuk alias teori ingkang gedebus kerincing. Wallahu taala alam bisawab. Apakah ada dalilnya pemahaman yang meyakini bahwa orang yang meninggal menunjukkan tanda-tanda atau firasat kematian 40 hari sebelum kematiannya? Tanda-tanda ini apa? Jari wong ini arep mati, kupingnya dadi nglempreh. Dadi mboten kaku ngoten lho. Kula mbayangke kuping kok nglempreh ra kaku ki njur piye? Njur dledek ngoten apa? Atau justru pemahaman tersebut merupakan pemahaman khurafat. Nggih niku pemahaman ingkang khurafat. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggih lan menungso iku nyawane menungso iku ora bakal mangerteni ana ing ngendi dheweke bakal mati. Men saged ngerti. Ana iso ngerti 40 dina sadurunge seneh kula sadurunge mati ngamal saleh sing sregep sedekah sing akeh. Supaya selamat, ning kasunyatane ra mboten. Mboten enten teori-teori 40 dina sadurunge mati kuwi ana tanda-tandane, kupinge dadi nglempreh, terus napa melih. Wis mambune jare kaya lemah ngoten. Mambune lemah lan bar duduk kuburan ku mambu lemah ya ora mati-mati. Nggih, dadi mboten wonten patokane ingkang gumathok wallahu taala alam bisawab. Pripun waosan selawat nalika tahiyat sa'bibaripun at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Oh salawat assalamu alaika ayuhan nabiyu niku nggih. Assalamu alaika ayuhan nabiyu. Menawi ingkang dikersakake niku niku para ulama beda panemu wonten ingkang ngendikake waosanipun assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi. Lasalajengipun utawi wonten pamanggih ulama sene assalamu alaina wa ala ibadillahi pripun niku assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nek assalamu alaika salam kagem paduka kagem panjenengan duh Kanjeng Nabi. Nggih. Niku miturut pamanggih sebagian ulama mboten dipun waos sebab niku dipun waos khusus nalika Nabi tasih gesang. Nalika Nabi sampun sedo niku dipun owahi dados assalamu alan nabiyyi. Mboten assalamu alaika. Nika hadisipun mapan wonten Sahih Bukhari. Nggih. Pamanggihipun utawi pengendikanipun sahabat Nabi. Ulama ahli sunnati wal jamaah beda panemu. Sepindah ngendika oh sing ngajarke Nabi assalamu alaika ya tetap assalamu alaika. Nggih. Perangan ulama sanesipun liki aneng sahabat Nabi ngendikake assalamu alaika khusus nalika Nabi tasih gesang nalika Nabi sampun situ diuwai dados assalamu alaina. Lan sahabat Nabi mboten mungkin ngendikake owah-owahan syariat ada dasar penemune dhewe. Mesti kuwi ada dasar pitutuwe Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Dados monggo kemawon ajeng dipun waos assalamu alaika ayuhan nabiyyu utawa assalamu alan nabi. Ewon dene ingkang menawi ingkang dipun kersakaken menika selawat nggih wonten at-tahiyat menika ingkang dipun waos selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Menika selawat Ibrahimiyah ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah paring napa niki? Istiqomah dumateng Ustadz anggenipun ngaturaken pengawasan ngagem basa Jawi ugi dipun jagi Allah wonten pundi kemawon. Amin. Mugi-mugi Allah ugi paring kanugrah ingkang sami dumateng sederek kita niki. Nyuwun pitedahipun kajenge saged kiat istiqomah netepi agami ingkang lurus punika amargi kadang kala niku kados males, sumpek, sempit wonten jroning ati niku pripun? Niku perkawis ingkang lumrah nggih sebab al imanu yazidu wa yanqus. Iman niku kadang kala kiat kadang kala ringkih. Iman niku kadang kala tambah kadang kala suda. Deweke tambah nalika kita nindakaken amal soleh, suda nalika kita nindakaken kemaksiatan. Sepindah nalika kita kepengin iman niki istiqomah nggih asring-asring nindakaken amal soleh. Nggih dipun peksa nek males. Aku kok arep nindakake salat ba'diyah rawatib kok males ya. Ning tak peksane awakku iki. Sapa ngerti sing rong rakaat iki dadi jalaran aku mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Sapa ngerti bar rong rakaat iki aku bakal dipundhut dening Allah ora urip meneh. Ngoten niku. Dipun tanamkan. Dipun tandur pepiling ngoten niku wonten sajroning ati. Salajengipun nyuwun istiqomah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab istiqomah niku kanugrahan peparingipun Allah. Mboten wonten manungsa saged maringi istiqomah. Kula mboten saged maringi istiqomah, kula dhewe men ajeng istiqomah tesih dadal duel gitu. Sami kalih panjenengan sedaya. Nggih sok gejlomprong, nggih sok kepleset, nggih sok maksiat barang. Menungsa lumrah. Mila nyuwun istiqomah dumateng Allah Subhanahu wa taala ngaturaken pendonga penyuwunan. Anggenipun donga mboten namung setunggal kalih. Mboten pisan pindho dipun ambali wong salwangsul. Nggih. Ngerweteh wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 kedah asring-asring manunggal kekancan paseduluran kumpul kalih tiang-tiang ingkang ahli istiqomah. Kumpul marang wong soleh, wong kang soleh kumpul ana. Niku pituturipun para alim, para ulama, mboten kok kak wong kang gendro kumpul ana mboten. Nggih, wong kang maksiat kumpul ana, wong kang seneng grenengi kumpul ana. Wong sing sukang jogetan kumpulana mboten, wong kang soleh kumpulana. Menawi ati niku sumpek, menawi manah niku males, nggih. Niku mbok menawi wonten napa niki jenenge intervensi. Wonten panggoda pangrencana saking jin ingkang mapan wonten awake dhewe. Kudu diresiki niku. Dipun ruqyah awake dhewe niku. Nggih, saged mawi toya dipun rewes kruwesi godhong widoro nggih daun bidara Arab niku dipun wasaken kul huwalaknas ayat kursi dipun sebolaken lajeng kagem siram ditadahi bekas sirame niku diguwak wonten papan-papan ingkang suci nggih niku dipun ambali kangge ngresiki nggih ati sing sumpek niki saking panggoda pangrencananipun apa jin lajeng omah niku asring dipun damel khataman suratul Baqarah supaya omah niku raosi dadi tentrem lan ayem. Wallahu taala alam bisawab. Apa hukum ruahan berdoa di depan makam dan beramai-ramai membawa makanan serta tirakatan malam niku amalan bid'ah? Mboten nate dipun tindakaken Kanjeng Nabi, mboten nate dipun tindakaken para ulama as-salafus saleh. Nggih. Ziarah dipun keparengaken. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an. Biyen mula aku ngawisi, ngelarang sira kabeh saka ziarah kubur. Ananging saiki aku ndawuhake padha ziarah kubur. Fa innaha tanani ziarah kubur iku tudzakirukumul mauta ngelingake sira marang pati. Nggih. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi ngawisi kuburan iku dipun dadosaken papan-papan perayaan. Nggih. Papan-papan perayaan kagem dahar ngunjuk sesarengan wonten mriku niku dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila mboten perlu dipun tindakaken. Amalan-amalan kala wau ziarah kubur menika dipun kaparengaken wonten sadengah wekdal. Wonten wayah Recep ziarah pareng, wonten wayah napa niki Sya'ban pareng, Ramadan nggih pareng ziarah kubur. Ning ziarah kubur niku nggih sing cerak ning kuburane awake dhewe, ora kok ndadak kudu ado-ado. Golek kuburan sing ado-ado di luar kota. Kaya ning nggone dhewe mboten enten kuburan. Sebab inti ziarah kubur niku ndongake ahli kubur kalih ngeling-eling pati ya, ngeling-eling pati kok dadak nyang ado. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Wene iki tasih kathah pitakanan lan kathah sing dawa-dawa niki. Ketika sholat setelah iktidal mau turun sujud yang didahulukan lutut atau telapak tangan. Jazakumullahu khairan. Menika para ulama benten pamanggih. Ulama ahli sunati wal jamaah. Monggo kemawon dipun amalakan pundi ingkang langkung. Nentermakan sak sampunipun maos dalil-dalilipun. Kula piyambak langkung tentrem ngamalakan ingkang dipun rumiinakan menika astanipun langkung rumiin. ada dasar pangendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir. Sira iku aja padha ndekem nalika sujud kaya dene ndekeme unta. Unta niku nek ajeng ndekem nggih. Niku Kanjeng Nabi ndawuhi kowe kuwi nek arep sujud, kuwi anggonmu sujud aja padha karo sujude unta nalika ndekem. Nggih. Lah, nalika kula niku ningali video, mungkin saged panjenengan pirsani wonten video kata. Unta menderum ngoten niku. Carane ndekeme unta niku pripun? Unta niku nek ndekem ngoten niki. Niku upama nggih, kula dudu unta lho niki. Guru upama. Unta niku nek ajeng ndekem niki sikile ngarep niku loro, niku carane ndekem ngoten niki. Ah, mangke terus nembe ndekem. Nggih. Mangke terus nembe ndekem. Hadis niki para ulama beda penemu nalika memahami hadis kala wau. Nggih. Setunggal ulama ngendika, kowe kuwi nek ndekemmu, ndekemmu, kowe kuwi anggonmu sujud nek ndisikke tangan, berarti kowe padha karo unta. Sebab unta ki nek sujud tangane dhisik. Niku pamanggih ingkang angka setunggal. Pamanggih ingkang angka kalih ngendika, kowe kuwi nek sujud nek ndisikke dengkulmu, berarti kowe padha karo unta. Ngoten niku. Hadise padha ning pemahamane beda. Enten gambaran mboten jenengan. Kok plirak-plirik kaya walang. Walangi mlirik terus nih, nang karuan mudeng lho. Hadise padha. Nabi dawuh sira kuwi nek sujud aja kaya ndekeme unta. Ulama ngendika, kowe nek sujud ndisikke tanganmu, berarti kowe padha karo unta. Nggih. Mula supaya ora padha karo unta, kowe nek sujud disikna dengkul murak ngeten nggih. Niki pendapat pertama, pendapat angka kalih, kowe nek sujud ndisikke dengkulmu, kowe padha karo unta. Supaya kowe ora padha unta nek sujud disikna tanganmu. Hadise padha lho niki. Lho, kenapa hadise padha kok pemahamane beda? Sebab para ulama beda penemu babakan dengkule unta karo tangane unta iki sing endi ngoten. Niku masalahe. Nggih, ngerti mboten? Ulama sing setunggal ngendika, nggih. Tangane unta ki ya sikil ngarep loro kuwi tangane unta. Nek unta arep sujud ngene, berarti dhisike tangan. Nek kowe sujudmu dhisike tangan, berarti kowe kaya unta. Iku penemu ingkang setunggal. Dadi nek sujud kowe dhisikno dengkulmu supaya ora padha karo unta. Sebab tangane unta kuwi sikil loro sing ning ngarep kuwi tangane unta. Nek sikil loro sing ning mburi jenenge sikil unta ngoten niku. Nah, ulama sing angka kalih ngendika ora ya. Unta kuwi ora duwe tangan. Ning sikil loro sing ning ngarepe unta kuwi kuwi dengkule unta, ngoten niku. Lajeng ulama ingkang angka kalih niki ngedalaken dalil. Dipun pendet saking kathah kitab-kitab basa Arab nggih. Napa niku lisanul Arab, napa kitab sanesipun, kitab-kitab bahasa Arab ingkang dipun serat dening para ulama-ulama ingkang ahli wonten salebetipun basa Arab. Nggih. Nah, kitab-kitab basa Arab niku nyebataken bilih sikile unta sing ning ngarep niku dudu tangane unta. Nek menungsa kuwi dengkule ya sing ning nggon sikil niki. Ning dengkule unta niku nggih sing ten sikil ngarep loro niku, niku dengkule unta. Berarti nek jenengan sujute niku napa ndisikke dengkule, berarti jenengan padha karo unta, sebab unta nek arep sujud ndisikke dengkule. Kula piyambak luweh tentrem ngamalake pamanggih ingkang angka kalih. Dadi nek salat niku ndisikke tangan mboten ndisikke dengkul, sebab nek ndisikke dengkul niku padha karo unta. Niku diawisi dilarang dening Kanjeng Nabi, dengkule unta mapan wonten sikile sing ten ngarep loro niku. Niku dudu tangan, niku sikil. Niku dudu sikut, niku dengkul ada dasar keteranganipun para ulama ahli bahasa Arab mboten ahli dengkul gitu. Ngoten kemawon nggih wekdalipun sampun telas tasih kathah pinten-pinten pitakenan ingkang dereng saged dipun waos nggih. Nyuwun pangapunten. Mugi-mugi saged betul manfaat. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura